Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa natubu ilayhi wa natawakkal alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ikraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Terkhusus di saat ini, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat berupa umur panjang, kesehatan, kesempatan sehingga kita hadir kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka at-tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan salatul idain, salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Pada pertemuan yang lalu, sudah kita bahas beberapa hukum-hukum yang berkaitan masalah pelaksanaan sholat al-idain. Di antaranya bahwa sholat id, sholat hari raya ini dilakukan di musallah, yakni di tanah lapang, tempat yang terbuka. Kalau kita di sini, ya di lapangan. Itu asalnya. Itu yang lebih afdal. Ya, karena inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh-boleh saja ya dilakukan di masjid tatkala ada udzur. Ya, hujan. Ya, mau tidak mau harus dilakukan di masjid. Ya, mau tidak mau harus dilakukan di masjid. Juga pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwasanya disunnahkan atau para wanita pun juga dihadirkan dalam sholat id, ya para wanita juga dihadirkan dalam sholat id, bahkan yang haid pun, ya wanita-wanita haid pun tetap disyariatkan untuk hadir ya di sekitar musala atau di sekitar lapangan, ya walaupun tentunya hadirnya mereka wanita-wanita haid ini, ya tidak boleh ya ikut sholat, tapi ya hadir di sekitar lapangan untuk mendengarkan ya nasihat yang disampaikan oleh ya imam atau ya, khatib, ya, dan juga hikmah yang lain supaya nampak lebih ramah, ya, nampak lebih ramai, sehingga syiar Islam yang satu ini itu semakin nampak. Jadi walaupun mereka haid, ya tetap juga dihadirkan, ya tetap juga dihadirkan, diikutsertakan juga ke lapangan. Ya. Bedakan kalau di masjid, ya, karena sebagian ulama mengatakan itu wanita haid tidak boleh, ya masuk ke dalam masjid. Tapi kalau tempat idnya ya di lapangan, ya kalau tempat idnya di lapangan, maka sekalipun yang haid itu juga tetap dihadirkan. Ya, juga tetap dihadirkan. Baik, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian di sini ada satu pembahasan. Ya, bagaimana jika ya, wanita itu tidak hadir di lapangan? Apakah boleh ya salat sendirian ya di rumahnya? Ya, apakah boleh ya salat sendirian di rumahnya? Di sini penulis menukilkan perkataan Al-Imam ya Ibnu Rajab dan beberapa ulama-ulama yang lain. Qala Ibnu Rajab, salatun nisa fi buyutihinna fil Misr wa kadzalikal marid wa nahwi. Wa hadza mabniun ala anna salatal Id hal yushartu lahal adad wal istitan wa idnul imam am la. Ya. Bahwa salatnya orang yang sakit dan wanita ya di rumah yakni salat Id, ya ini apakah boleh atau tidak boleh? Kata beliau, hal ini dibangun di atas permasalahan apakah dipersyaratkan al-adad bilangan tertentu harus sekian orang baru boleh melakukan salat Id, ya apakah dipersyaratkan ada izin dari penguasa dari pemerintah ataukah tidak? Maka kata beliau, barang siapa yang tidak mempersyaratkan hal tersebut, ya maka mereka akan mengatakan boleh saja seorang wanita itu sholat Id di rumahnya, ya sebagaimana orang yang sakit juga boleh ya sholat Id di rumahnya, ya sebagaimana juga orang sakit boleh sholat Id di rumahnya kalau memang berujur berhalangan tidak bisa datang ke masjid. Ya. Allahu a'lam. Ya. Bisawab, ya. Jika seseorang memang itu berhalangan, ya. Karena sakit enggak bisa datang salat Id di lapangan, ya. Ya. Kemudian ya wanita, para wanita tidak bisa hadir karena ada udurnya, ya, mungkin ya menjaga orang yang sakit di rumahnya ada yang sakit. Yang sakit enggak bisa berangkat, yang sakit butuh dijaga, butuh ditemani. Ya, hanya ditemani sama ya istrinya misalkan. Maka boleh-boleh saja ya melakukan salat Id di rumahnya. Ya, salat Id di rumahnya. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya, bagi orang yang ketinggalan atau terlambat ya sampai ke lapangan ternyata salat Id sudah selesai. Ya, terlambat karena macet, ya, ada halangan di jalan dan seterusnya, ya. Sehingga ketika tiba ya di lapangan, ya khotibnya sudah naik mimbar misalkan. Ya, bagaimana ini? Apakah tetap ya salat Id atau bagaimana? Ya. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama, ya, yang kuat bahwasanya ya, tetap sholat, ya tetap, ya sholat, ya sholatnya sama, ya sama dengan sholatnya, ya imam tetap dua rakaat, ya pada rakaat pertama ada tambahan takbirnya 7, pada rakaat kedua ada tambahan takbirnya ya 5, ya jadi tetap dia melaksanakan sholat Id sekalipun dia ya terlambat. Ya, karena kadang juga sebagian kaum muslimin ya karena terlambat ya, baru lihat dari jauh, eh selesai orang sholat, ayo pulang, dengan alasan terlambat sudah selesai orang sholat, akhirnya masih jauh, ya sudah pulang, karena sudah lihat tanda-tanda sudah selesai di sana, ya khotib sudah kedengaran suaranya dari jauh, hanya akhirnya pulang, ya tidak boleh, ya tetap sholat, ya tetap sholat, karena hukum, karena sholat id ini, sholat hari raya, sebagaimana sudah kita sebutkan, sudah kita jelaskan, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi, tetap ikut ya melaksanakan sholat. Kemudian, ya, apakah orang yang musafir juga harus ikut sholat id? Ya, orang yang musafir apakah tetap diwajibkan menghadiri sholat id? Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, ya, wala khilafa annahu la tajibu ala ahli al-qura wal musafirin wa innama al-khilafu fi sihhati fi'liha minhum wal aktharun ala sihhatihi wa jawazihi. Kata Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, terhadap penduduk-penduduk desa dan orang-orang yang musafir, ya. Akan tetapi yang ada khilaf, apakah sah jika mereka melakukannya atau tidak? Artinya tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa orang yang musafir itu tidak wajib, ya. Tapi kalau mereka tetap melakukannya, maka sholat idnya itu ya sah. Ini orang yang musafir yang sedang dalam perjalanan, ya nggak harus dia singgah, ya ada dapat lapangan, ada orang sholat id di situ, ya nggak mesti dia singgah juga di situ. Tapi kalau mereka singgah dan melakukannya, ya ikut melaksanakan sholat id, maka sholat idnya ya sah saja. Baik. Kemudian, ya, bacaan yang dibaca ini juga sudah kita sebutkan ya. Pada rakaat pertama, ya, disunahkan membaca Tabbihisma Rabbikal A'la. Ya, pada rakaat kedua, Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Ya, ini yang dibaca oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam sholat idnya. Kemudian pembahasan berikutnya masalah takbir. Ya, masalah takbir pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kata penulis, hukum takbir fi Idul Fitri. Hukum mengumandangkan takbir pada hari raya Idul Fitri. Ya. Pendapat yang pertama, yustahabbu takbir fi Idul Fitri wa huwa qaul jumhur ahli al-'ilm wa litukmilu al-'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Ya, bahwa disunnahkan mengumandangkan takbir pada hari raya Idul Fitri, dan ini merupakan pendapat jumhur ahli al-'ilm. Kebanyakan ulama menganggap berpendapat bahwa mengumandangkan takbir, ya, itu hukumnya sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmil iddah," agar kalian menyempurnakan hitungan. Ya, "Walitukabbirullah," dan agar kalian bertakbir, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepada ya kalian. Ya, dan ini pendapat yang kuat. Ya, ada juga yang mengatakan hukumnya wajib. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya yang bertakbir itu hanya ya imam saja. Ya, imamnya saja yang takbir, adapun yang lain-lainnya maka tidak ya, tidak takbir. Yang kuat adalah pendapat yang pertama. Ya, yang kita sebutkan dalilnya. Ya, yang kita sebutkan dalilnya. Kemudian kapan mulai takbirnya? Ya. Sudah kita sebutkan tadi, bahwa bertakbir di hari raya Idul Fitri ini hukumnya sunnah. Nah, takbiran ini mulai kapan? Ya, takbiran ini mulai kapan? Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, ya. At-takbiru fi idil fitri yabdaw min indi al-gudwi ila salatil id. Wa huwa qaul jumhur ahli al-il. Nah, sahabah wa tabi'in faman ba'dahun. Ya. Bahwa takbiran, ya, bertakbir pada hari raya idil fitri itu dimulai ketika berangkat menuju tempat sholat. Ya, dan ini pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat tabi'in. Jadi bertakbir menurut pendapat yang pertama ini, takbir itu dimulai kalau sudah mau berangkat, sudah keluar dari rumah. Ya, sudah keluar rumah, naik di motornya atau naik di mobilnya, sudah jalan menuju lapangan. Ya, dari rumah ini perjalanan menuju lapangan ini takbiran terus. Ya, nah ini mengumandangkan takbir terus sampai sholat dimulai. Ya, sampai sholat dimulai. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, ya, dan ini dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga dari ulama belakangan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa takbiran pada hari raya Idul Fitri idza gharabat asy-syamsu akhir yaumin min Ramadan. Itu takbiran itu dimulai kalau matahari sudah terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Ya, berarti besok hari raya Idul Fitri, besok satu Syawal, berarti malam satu Syawal. Ya, hari ini anggaplah hari terakhir Ramadan. Berarti terbenam matahari sebentar, berarti sudah mulai boleh takbir sampai selesai melaksanakan sholat Id. Ya, sampai selesai melaksanakan sholat ya Id. Ini dikuatkan oleh ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dan juga Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Berdalilkan dengan ayat walitukmil iddah walitukabbirullah ala ma hadakum. Agar kalian menyempurnakan hitungan dan agar kalian membesarkan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena Allah yang telah memberikan kepada kalian hidayah sehingga kalian mampu menunaikan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Wala'allakum tashkurun. Kalian mengumandangkan takbir ini sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat ini Allah berfirman walitukmil iddah agar kalian menyempurnakan hitungan yang dibilangkan bulan Ramadan. Ya, hitungan itu sempurna dengan terbenamnya matahari di hari terakhir bulan ya, bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Kalau penulis ini beliau menguatkan bahwasanya takbir itu hanya ketika berangkat. Ya, kalau sudah keluar rumah menuju lapangan baru mulai mengumandangkan takbir. Dan ini merupakan pendapat jumhur ahli al-il. Pendapat kebanyakan ulama. Dari kebanyakan ulama berpendapat demikian. Bahwa takbir itu hanya dalam perjalanan. Dari rumah sampai ke lapangan. Kalau sudah selesai, maka berakhir pula. Ya, berakhir pula takbirannya. Ya, berakhir pula takbirannya. Itu takbiran yang berkaitan masalah ya takbir yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Nah, sekarang bagaimana takbiran atau takbir yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha? Ya. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, la khilafa bainal ulama rahimahumullah fi anna takbir masyru'un fi Idul Nahar. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, semoga Allah merahmati mereka, bahwa takbir itu disyariatkan pada hari raya Idul Adha. Ya. Pada hari raya ya Idul Adha. Ya. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang disyariatkannya juga takbiran ya di hari raya Idul Adha. Nah, kapan mulai mengumandangkan takbir ya, di hari raya Idul Adha banyak pendapat di sini. Ada beberapa pendapat ya yang disebutkan. Ya, kita sebutkan satu saja yaitu yang kuat. At-takbir fi Idul Adha yabda'u min fajr yaumi Arafah. ila akhir ayami tasyrik wa huwa qaul jumhur ahli al-ilm. Ya. Wa ikhtara hadzal qaul Syekh Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Utsaimin. Ya, wa huwa marwiyun an jam'i min as-sahabah Sahan Ali wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya takbir pada hari raya Idul Adha itu dimulai ketika terbitnya fajar pada hari Arafah. Ya, mulai terbitnya fajar di hari Arafah sampai ya akhir hari Tasyrik. Sampai akhir hari Tasyrik. Ya, dan ini merupakan pendapat jumhur ahli ilm, pendapat kebanyakan ulama. Dan pendapat inilah yang dipilih atau dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, juga dikuatkan oleh Syekh ya Ibnu Utsaimin ya rahimahullahu taala. Ya, jadi takbirannya ya ini cukup panjang. Ya, mulai terbitnya fajar di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kemudian ditambah lagi tanggal 10 Yaumun Nahar, hari Idnya, hari lebarannya. Ditambah lagi hari tasyriknya 3 hari. Ya, 11, 12 dan 13. Berarti takbiran secara totalnya berapa hari? Ya, 5 hari. Ya, mulai terbitnya fajar, berarti di pagi hari di hari Arafah, ya hari Arafah tanggal 9. Ya, terbit fajar di hari Arafah, ya sudah mulai bertakbir. Ya, sudah mulai ya bertakbir. Ya, sudah mulai bertakbir sampai terbenamnya matahari di hari terakhir hari tasyrik. Ya, hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Kalau sudah terbenam matahari di hari ke-13, berarti berakhirlah hari tasyrik. Ya, berakhir pula lah ya waktu untuk bertakbir. Ya, berakhir pula waktu bertakbir dan berakhir pula waktu untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Ini sudah kita bahas ya di pembahasan masalah fikih ya fikih kurban. Ya. Baik, ya. Kemudian takbirnya di sini ya, takbirnya di sini ya itu takbir itu dikumandangkan di mana-mana. Ya, keluar ke jalan-jalan ya bertakbir, ya ke pasar. Ya, setelah selesai sholat, ya di mana-mana, ya mengumandangkan takbir. Sebagaimana dilakukan juga oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, ya radhiyallahu anhu. Ya, kalau sudah memasuki ya hari Arafah, beliau datang ke pasar, di sana dia bertakbir, maka orang-orang pun ikut juga bertakbir, ya ikut juga ya bertakbir. Jadi bukan hanya di masjid. Ya, bukan hanya di masjid dilakukan ya apa bertakbir ya, di masjid, di rumah, di pasar, ya, di jalan-jalan, ya. Ya, supaya nampak syiar Islam. Ya, coba di hari-hari raya Idul Adha, ya, semua kaum muslimin itu sibuk mengumandangkan takbir. Masya Allah. Ya. Kan terasa lebih nampak syiarnya ya di jalan-jalan orang naik motor sambil takbiran, naik mobil sambil takbiran, bukan hanya membuka mobilnya yang takbiran ya orang yang takbiran, tetapi kaset yang takbiran itu nggak dapat pahala ya dimasukkan di sini bertakbir adalah orangnya. Kalau mobil itu sopirnya, penumpangnya itu yang bertakbir. Kalau orang naik motor berarti orangnya. Ya, bukan rekaman yang diputar di mobil. Ya, rekaman yang diputar di masjid, rekaman yang diputar di motor itu yang bertakbir, ya. Ya, karena di sini perintahnya adalah bertakbir. Ya, berarti orangnya memang yang langsung diperintahkan untuk bertakbir. Ya, bukan diperintah memutar kaset-kaset takbiran. Ya, rekaman-rekaman saja. Ya, bukan itu. Ya, sama misalkan perintah mengaji. Ya, suruh membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ya, kalau hanya merotal saja diputar di rumah siang dan malam, ya bagus juga, tetapi ya pun yang punya rumah ya enggak bisa dikategorikan dia yang membaca Al-Qur'an, dia mendapatkan pahala karena bukan dia yang mengaji. Ya, sama juga ini karena ya bukan orangnya yang yang bertakbir. Ya, bukan orangnya yang, ya, orangnya yang bertakbir. Baik. Ya. Kemudian, ya, takbirannya ini, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, selesai sholat wajib, ya, sholat lima waktu, ya, takbiran. Bahkan tidak terikat dengan waktu, pokoknya selama terbitnya, maaf, mulai hari Arafah sampai terbenamnya matahari di hari terakhir hari tasyrik, ya, disunahkan memperbanyak takbir. Ya, disunahkan, ya, memperbanyak takbir di mana-mana. Ya, ya, di mana-mana, bukan hanya ketika berada di dalam masjid, ketika baru selesai sholat, baru salam, baru takbir, ya, tidak, tapi di, ya, di mana-mana. Karena takbir ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan takbiran di dalam WC, ya, jangan takbiran di dalam kamar mandi, di tempat-tempat yang, ya, yang kotor. Ya, ya, tapi di atas kendaraan, di kebun, ya, di sawah sambil kerja sambil takbiran enggak ada masalah. Ya, enggak ada. Ya, enggak ada masalah. Kemudian, ya, terkait fenomena takbiran ini, ya. Bagaimana dengan ya, takbir jama'i? Ya, takbir ya, jama'i, ya, takbir keliling ya. Ya, takbir keliling juga ini. Ya, orangnya biasa cuma teriak-teriak. Ya, yang takbir mobilnya. Ya, ya, rekaman saja yang di ya, yang diputar. Ya, lewat besar-besar takbirnya, tapi bukan orang yang takbiran di atas. Ya, ya, kaset rekaman yang di ya, yang diputar. Ya. Bagaimana tinjauan syariat ya terkait masalah fenomena takbir jamaah ini yang ramai dilakukan oleh kaum muslimin di malam-malam lebaran khususnya ya. Jadi kota-kota saya lihat rata-rata begitu. Termasuk di Bantaeng ini ya ramai melakukan takbir ya takbir keliling. Di sini penulis menukilkan fatwa dari Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ya. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala kama fi kitab at-taharah was-shalah diraddi ala Ahmad Ibnu Muhammad Jamal mistighrabihi liman'i takbir al-jama'i. Ya. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala ya beliau membantah ya seseorang yang bernama Ahmad Ibnu Muhammad Jamal yang mana beliau Ahmad Ibnu Muhammad Jamal ini menganggap aneh ya fatwa ulama yang melarang takbir jamaah ya takbir jama'i takbir keliling wa takbir al-jama'i muhdatsun fa huwa bid'atun ya wa amalun nas inda khalafa asy-syar' al-mutahhar wajaba man'uhu wa inkaruhu. Kata Syekh bin Baz, takbir jama'i. Ya, takbir jama'i itu bid'ah. Ya, ini muhdats, ini perkara baru. Dan ini bid'ah. Amalan perbuatan seseorang itu jika menyelisihi syariat yang suci, maka wajib dicegah dan diingkari. Amalan manusia jika menyelisihi syariat yang suci, maka wajib dicegah dan diingkari. Ya. Ya. Takbir jama'i. Ya. Ada yang namanya berjama'ah itu, ada yang memimpin dan ada yang ikut. Itu namanya berjama'ah. Berjama'ah. Ya. Sholat berjama'ah. Ada imamnya, ada makmum yang ikut. Takbir berjama'ah, ada satu orang yang memimpin, yang lain ikut. Ya kan, yang lain ikut itu namanya takbir berjamaah. Kata beliau, takbir wal jama'i muhdatsun fa huwa bid'atun wa amalun nas idza khalafa asy-syar'al mutahhar wajaba man wa inkaruhu li anna al ibadat tawqifiyatun la yashra'u fiha illa ma dalla alaihi al kitab was sunnah amma aqwalun nas wa ara'uhum fala hujjata fiha idza khalafatil adillah asy-syar'iyyah. Ya. Maka kata beliau, takbir jama'i itu perkara baru. Itu bid'ah. Amalan perbuatan manusia jika menyelisihi syariat yang suci, maka wajib dicegah dan diingkari. Karena ibadah itu adalah tauqifiyah. Ya, ibadah itu tauqifiyah, artinya harus berhenti sesuai yang ada dalilnya. Ya, ibadah itu tauqifiyah, artinya harus berhenti sesuai apa yang ada dalilnya saja. Ya, manusia tidak diberikan keluasan dan kelonggaran menentukan tata cara ibadah sendiri. Ya, ibadah itu tauqifiyah, ibadah itu muttaba'ah, harus mengikut mencontoh yang telah ada. Yani yang telah dicontohkan, telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidak diberikan kebebasan ya menentukan cara tersendiri dalam melakukan ibadah sebagai bentuk upaya dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takbir ini diperintahkan, takbir ini disyariatkan, takbir ini adalah zikir. Namun mengatur ya bentuknya, prakteknya, pengamalannya ya dilakukan secara berjamaah ya, ini mengarah kepada bid'ah, sebab ya tidak ada tuntunannya, ya tidak ada ya tuntunannya dilakukan secara berjamaah. Berbeda kalau misalkan masing-masing takbir hanya bersamaan, ya si A takbir, si B takbir, si C takbir, kebetulan bersamaan, tapi tidak ada yang mengikuti kepada yang lainnya. Si A takbir sendiri, si B takbir sendiri, si C takbir sendiri, si D takbir sendiri. Tidak ada maksud yang satu mengikuti yang satunya. Maka itu tidak dikatakan sebagai takbir jama'i. Itu tidak dikatakan takbir berjamaah. Karena namanya berjamaah, sekali lagi, ada yang memimpin. Ya, ada yang memimpin, ada komandonya, dan ada yang ikut. Itu namanya ya berjamaah. Kalau hanya sama kebetulan bersamaan takbirnya, itu tidak dikatakan takbir berjamaah. Sama halnya misalkan sholat sunnah rawatib setelah duhur misalkan. Ini ada yang sholat di sini, ada yang sholat di sampingnya, ada lagi yang sholat di sampingnya, ada yang sholat di belakangnya. Apakah kita katakan mereka ini sholat sunnah berjamaah karena banyak bersamaan di masjid? Yaitu tidak dikatakan berjamaah karena tidak ada yang memimpin. Tidak ada yang memimpinnya, tidak ada imamnya. Sama juga takbir ini. Walaupun banyak orang ramai-ramai takbiran di dalam masjid, kebetulan bersamaan, tapi tidak ada yang memimpinnya, itu tidak dikatakan berjamaah. Ya, berjamaah. Itu tidak dikatakan berjamaah. Ya. Baik, kata beliau, karena ibadah itu adalah tauqifiyah. Ya, tauqifiyah ini berhenti sesuai apa yang ada ada nasnya. Ya, kata ulama kita, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal ibadah itu haram. Tidak boleh kita melakukan ibadah kecuali yang ada dalilnya. Jadi kalau tidak ada dalilnya, berarti dikembalikan kepada hukum asal, bahwa asalnya itu tidak boleh. Paham ini? Bahwa asalnya itu tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mana dalilnya bahwa tidak boleh melakukan takbir berjamaah, kita katakan ya, yang meminta dalil sebenarnya kami. Mana dalilnya yang menunjukkan takbir berjamaah itu pernah dilakukan oleh Nabi? Kalau ada dalilnya bahwa Nabi pernah melakukan takbiran secara berjamaah, baru bisa kita melakukannya. Ya, cari dalil yang mensyariatkan berjamaah. Jangan cari dalil yang melarang berjamaah. Bisa dipahami ini? Jadi kalau agama, urusannya dalam urusan agama, cari dalilnya. Mana dalil yang merintahkannya? Mana dalil yang mensyariatkannya? Karena asal ibadah itu tidak boleh. Asal ibadah itu tidak boleh kecuali yang ada dalilnya. Kenapa kita sholat? Karena ada perintahnya. Kenapa kita puasa? Karena ada perintah. Ya, perintahnya. Kenapa haji? Karena ada perintahnya. Kenapa pakai jilbab? Karena ada perintah. Ya, perintahnya. Ya kan? Ya, kita melakukan ini dan itu karena ada perintah. Ya, perintahnya. Jadi kalau urusan ibadah, cari perintahnya. Ya, cari dalil yang mensyariatkannya. Kalau ada, kita lakukan. Kalau tidak ada, berarti tidak boleh dilakukan. Ini kalau urusan agama. Beda kalau urusan dunia. Kalau dunia asalnya mubah. Ya, asalnya mubah. Maka yang dicari kalau urusan dunia, cari larangannya. Ya, kalau ada dalil yang melarangnya, berhenti. Kalau tidak ada dalil yang melarangnya, ya silahkan. Bisa dipahami ini? Kalau ada yang mengatakan ini haram, ya mana dalilnya yang mengatakan haram? Ya kan? Ya, jangan dibalik, mana dalilnya yang mengatakan mubah? Ya kan? Karena ini urusan apa? Dunia. Ya, jadi kalau dunia asalnya mubah, silakan lakukan. Sampai ada larangan, Larangannya, kalau ada larangannya, hentikan yang ada larangannya. Yang tidak larangannya, silakan dilanjutkan. Jangan dibalik. Mana dalil yang mengatakan boleh ini? Mana dalil yang mengatakan ini mubah? Ya, karena hukum asal kalau urusan dunia itu itu mubah. Ya, sama ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang. Ya, ketika dikatakan maulid itu bid'ah, mereka tanya dalilnya, mana dalil yang melarang maulid? Ya. Ya, ketika maulid itu, perayaan maulid itu bid'ah. Ya, mereka mengatakan mana dalilnya? Mana dalil yang melarang? Kita katakan mana dalil yang mensyariatkan. Kan seperti itu. Mana dalil yang mensyariat? Yang mensyariatkan kita sholat. Karena ada syariat. Syariatnya ada perintahnya. Orang haji karena ada perintahnya. Ya, orang puasa karena perintahnya. Orang zakat karena ada perintahnya. Orang umroh karena ada perintahnya. Orang membangun masjid karena ada perintahnya. Jadi kalau kalian mengatakan boleh maulid, kita juga tanya mana perintahnya. Ya. Jangan cari mana larangannya, tapi cari mana perintahnya. Karena ini berkaitan dengan urusan agama. Kalau berkaitan dengan urusan dunia, yang dicari itu mana larangannya. Kalau ada larangannya, berhenti. Kalau tidak ada larangannya, silakan lanjut. Kalau agama, kalau ada perintahnya, jalankan. Tidak ada perintahnya, hentikan. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, karena ibadah itu adalah tauqifiyah. Ya, tauqifiyah ini harus berhenti sesuai apa yang ada nasnya, apa yang ada dalilnya. Jadi apa yang ada dalilnya itu saja yang kita lakukan. Yang tidak dalilnya tidak usah dilakukan. Ya, yang ada saja dalilnya belum tentu bisa dilakukan semua, semuanya. Ya, yang ada saja dalilnya belum bisa dikerjakan semua, ya, semuanya. Ya, kenapa mau nambah lagi yang tidak ada dalil, yang tidak dalilnya, yang sudah jelas-jelas saja, yang sudah jelas saja itu belum tentu bisa diri, ya, bisa dilakukan. Ya, apa berkurban di hari Adha jelas dalilnya. Ya, tapi banyak orang tidak bisa berkurban. Tapi kalau maulid bisa. Ya, biayanya lebih besar. Ya, ya, biaya yang dikeluarkan, dana yang dikeluarkan lebih, ya, lebih besar. Padahal itu masalah kurban perkara yang sudah jelas sekali. Ya, dalil, ya, dalilnya. Karena ibadah itulah tauqifiyah, la yusyra'u fiha, tidak disyariatkan melakukan sebuah ibadah kecuali apa yang telah ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Ya, tidak disyariatkan. Ini tidak boleh melakukan sebuah ibadah yang dianggap sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ditunjukkan dalilnya oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Amma aqwalun nas wa ara'uhum fala hujjata fiha. Idza khalafat al-adillah asy-syar'iyyah. Adapun pendapat-pendapat orang, ya, perkataan-perkataan orang, pandangan-pandangan orang, maka itu tidak ada hujjah di dalamnya. Tidak bisa dijadikan hujjah, ya, jika menyelisihi, ya, syariat. Jika menyelisihi syariat. Ya, baik. Ya, jadi jangan selalu berdalil, ya, berhujjah dengan banyaknya orang yang melakukan, ya, melakukannya. Karena itu juga sering diangkat jadikan alasan oleh sebagian orang. Ya, siapa bilang maulid itu bid'ah? Itu juga. Ya, Pak Anu juga kerja, dia lakukan juga maulid. Ya, ya, banyaknya orang yang melakukannya. Ya, ya, banyaknya orang yang melakukan sebuah amalan itu bukan tolak ukur kebenaran. Karena kebenaran itu diukur dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah kebenarannya itulah yang benar. Yang tidak berarti itu salah kalau dihubungkan dengan ibadah. Ya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu. Ya, jadi hati-hati. Ya, pihak yang banyak justru itu apa yang disindir? Itu yang disindir. Ya, jangan selalu berhujjah dengan banyaknya orang yang melakukannya. Ya, banyaknya orang yang melakukannya. Bisa juga kayaknya ini muamalah ini. Praktik-praktik yang begini ini bisa aja. Kenapa banyak sekali orang yang melakukannya? Gak apa-apa itu ambil bunga bank. Ya, banyak orang yang ambil. Ya, haji-haji mi lagi. Ya, ambil tonji bunga. Ya, ya, ambil tonji bunga uangnya di, ya, di bank. Gak apa-apa ini karena banyak orang yang melakukannya. Jangan selalu, ya, berhujjah dengan jumlah yang banyak. Karena justru jumlah yang banyak disoroti dalam Al-Qur'anul Karim, wa in tuti' aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah. Ya, jika engkau wahai Muhammad mentaati kebanyakan orang, kemauannya orang banyak selalu kamu ikuti, ya, maka akibatnya yudhilluka an sabilillah. Mereka akan sesatkan kamu, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tidak banyak orang yang melakukannya, tapi itulah yang ada dalilnya. Itulah yang jelas ayatnya, jelas hadisnya, maka pegang itu. Ya, maka pegang itu karena itulah kebenaran. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Al-jama'atu man wafaqal haqqo walau kunta wahda. Ya, yang namanya jamaah, walaupun ada yang namanya jamaah adalah yang mencocoki kebenaran sekalipun kamu seorang diri. Ya, walaupun kamu seorang, ya, seorang diri. Baik. Kemudian kata beliau, maka sunnahnya takbir itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Wa qad ankara takbir al-jama'i wa mana'a minhu samahatu Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Mufti Diyar As-Su'udiyah wa asra min dhalika fatwa wa sadara minni fi manhi akthar min fatwa. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, ya, maka sunnahnya dalam takbir itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Dan juga telah diingkari takbir jama'i ini, ya, juga telah diingkari oleh Asy-Syaikh Al-Alama Muhammad Ibnu Ibrahim, ya, yang juga pernah menjabat sebagai, ya, mufti, ya, di Saudi Arabia, dan beliau telah mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut. Dan Syaikh Mas mengatakan, dan juga telah keluar fatwa dari kami tentang pelarangan takbir jama'i itu lebih dari satu kali. Ya, bukan hanya satu kali. Al-Lajna Da'imah, ya, yang berada di bawah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, itu sudah berulang-ulang kali mengeluarkan fatwa tentang tidak bolehnya melakukan, ya, takbir secara berjamaah. Ya, takbir secara, ya, berjamaah. Jadi takbir itu sunnahnya dilakukan secara sendiri-sendiri, bukan dilakukan secara, ya, berjamaah. Baik, ini beberapa poin, beberapa hal yang berkaitan masalah, ya, takbir. Adapun yang takbir jamaah, ya, ditambah lagi dengan takbir keliling, ya, maka ini mafsadanya lebih besar, ya, lebih banyak dibandingkan maslahat. Ya, maslahatnya, ya, takbir keliling, ya, ini mengganggu orang yang tidur, ya, tengah malam, ya, apalagi, ya, hanya bikin ribut-ribut saja, ya, terkadang bukan suara takbirnya yang lebih besar, tapi, ya, suara musiknya yang lebih, ya, yang lebih besar, ya, ternyata takbiran, ya, takbiran keliling, ya, tapi ternyata yang diputar adalah, ya, rekaman yang diiringi dengan suara, ya, suara musik, ya, padahal seperti yang saya sebutkan tadi, perintahnya itu bukan memutar, ya, rekaman, tapi perintahnya, ya, bertakbir, berarti orangnya yang mengumandangkan, ya, yang mengumandangkan takbir, orangnya yang diperintahkan mengumandangkan takbir. Kemudian, ya, amalan-amalan yang disunnahkan di hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Ya. Yang pertama adalah al-iktisal. Ya, mandi. Ya, ya. Ini sebagian mengatakan mandi sebelum berangkat salat itu hukumnya sunnah dan sebagian mengatakan itu bukan sunnah, itu perkara mubah, ya, mubah-mubah saja. Bagi yang mengatakan itu sunnah, ya, disyariatkan karena mereka menganggap bahwasanya mandi itu adalah bagian dari kesempurnaan kebersihan. Ya, kan orang mau pergi sholat, memang asalnya disunnahkan untuk apa? Ya, bersih, ya kan? Ya, rapi. Berpakaian yang bersih, berpakaian yang rapi, ya, berpakaian yang indah. Maka semakin rapi, semakin bersih, ya, semakin mantap kalau, ya, mandi. Ya. Dan memang, ya, banyak sahabat yang melakukannya. Ya, banyak sahabat yang melakukannya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya, "Anna usuila 'anil ghusli?" Faqal yaumul jum'ah wa yaum Arafah wa yaumul fitri wa yaumul adha. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya tentang mandi. Maka beliau mengatakan, mandi itu disyariatkan pada hari Jumat. Disyariatkan pada hari Arafah. Juga disyariatkan pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, ini fatwa dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya radhiyallahu anhu, bahwa disunnahkan mandi sebelum berangkat salat Id. Adapun mandi sebelum berangkat salat Jumat, ini sudah berlalu pembahasannya bersama kita di pembahasan salat Jumat yang kuat bahwasanya hukumnya itu wajib. Yang kedua, dari amalan yang disunnahkan ya di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, lubsu ahsani athyab, memakai atau menggunakan pakaian yang terbaik. Ya, ya, menggunakan ya pakaian yang terbaik. Nah, jadi ini enggak ada masalah memang. Kalau ya menyambut hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dengan beli pakaian yang baru, jubah-jubah baru, tongkok baru, sandal baru, ya, talkum baru bagi ibu-ibu dan yang semisal dengan itu, ya, ya, apalagi kan mau dipakai untuk beribadah, ya, mau dipakai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Bani Adam, kundu zinatakum inda kulli masjid, ya, wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasanmu, ya, setiap kamu berangkat ke masjid ini, setiap mau sholat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayat ini ya berisi dua hal. Terdapat dua hal di dalamnya. Yang pertama, perintah menutup aurat. Ya Bani Adam, khudzu zinatakum, ambil zinah kalian. Ini pakaian kalian. Ini pertama perintah menutup aurat. Ya, yang kedua perintah berhias. Yakni memakai pakaian yang terbaik ketika mau berangkat ke masjid atau ketika mau sholat, ya. Ini yang banyak disalahpahami oleh orang, ya. Justru kalau pakaian yang dia pakai untuk sholat, ya, pakaian-pakaian yang murah-murah saja, ya. Tapi kalau pakaian kantornya, masya Allah, ya, yang mahal-mahal, ya. Ibu-ibu kalau beli talkum, ya, biar yang murah-murah ya. Karena pakai rumah aja, tidak ada yang lihat. Ya. Tapi kalau beli pakaian-pakaian pesta, wah, yang harganya mahal-mahal. Ya, ya mahal-mahal. Padahal, mestinya, ya, talkum yang disiapkan untuk dipakai, untuk sholat di setiap waktu, itu yang semestinya yang mahal. Karena mau dipakai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masuk bermunajah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penampilannya seadanya. Ya. Ya, malu kalau mau pergi di pesta, malu kalau mau ketemu ya atasannya, orang-orang besar dengan pakaian yang penampilannya seadanya. Ya, tapi tidak malu penampilannya seadanya tatkala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menempatkan rasa malu bukan pada ya, pada tempatnya. Silakan beli baju pesta yang bagus, yang mahal, enggak dilarang. Ya, yang kita soroti, yang kita sindir, kalau pakai yang sholat itu yang biasa-biasa ya saja yang selalu dibeli, ya, ya sudah make dimi lagi belum diganti-ganti. Ah, tapi kalau baju pestanya 2-3 kali dicuci malas mina pakai, ya malas mina pakai, ya kenapa malu-malu kak? Kenapa nggak ikut nggak pergi pesta nggak ada pakaian ku bilang. Karena banyaknya bajunya rumahnya, ya karena pakaiannya ini sudah sering dipakai, akhirnya malu. Nantilah orang, itu lagi dia pakai. Iya, ya, malu-malu. Ya, malu-malu sesama manusia, tapi tidak malu-malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta dia, yang memberikan dia rezeki, yang kasih dia ini dan itu. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang, ya, melihat asar nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba. Ya, kepada hambanya, Allah berikan dia, ya, rezeki yang banyak. Ya hamba ini dia belikan pakaian yang bagus-bagus dia pakai. Ya sholat, ya Allah senang. Ya Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Allah itu senang jika hamba itu apa memperlihatkan, menampakkan. Ya, ya asar nikmat, asar rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada, ya kepadanya. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang suka pakaiannya itu rapi, pakaiannya bagus, ya sandalnya bagus, sandalnya yang begini-begini. Apa kita termasuk kesombongan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah jamilun hibbul jamal. Allah itu maha indah menyukai yang indah. Ya. Kesombongan itu apa? Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu apa? Ya, menolak kebenaran dan memandang enteng orang lain. Itu kesombongan. Kalau engkau selalu pakai yang rapi, pakai yang mahal, ya, tapi hatinya tetap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru itu memang yang terpuji. Ya, itu memang apa yang terpuji? Ya, yang terpuji karena menampakkan asar, ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. An Ibnu Abbas yang qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal Id burdatan hamra. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai ya burdah yang berwarna merah di hari raya Idul Fitri, ya di hari Id Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai pakaian yang terbaiknya, ya ya pakaian-pakaian khusus, pakaian-pakaian kebesarannya, ya dipakai di hari-hari Id, ya di hari-hari ya raya, ya jadi disiapkan uang untuk belanja. Jubah baru, jilbab baru, cadar baru, dan seterusnya. Ya, hendak jadi niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan niatnya dan maksudnya supaya dipuji oleh temannya kalau ketemu. Ya, dipuji oleh tetangganya. Wah, Masya Allah. Ya, ini kainnya mahal ini ya. Ya, ini pakaian mall ini. Ya, kan itu tujuannya. Ya, supaya menampakkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masuk dalam bagian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga dari amalan yang disunnahkan, al-aqli yaumal fitri qabla al-khuruj. Ya, makan dulu sebelum berangkat salat Idul Fitri. Jadi sebelum berangkat, sebelum keluar ke musalla atau ke lapangan, maka disunnahkan ya makan dulu. Apa saja yang bisa dimakan? Apakah kue-kue, buah-buahan, ya, buah rasa kan sudah siap biasanya ya. Ya, enggak ada masalah. Itu memang sunnah. Ya, penting ada yang dimakan. An Anas bin qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu tidak berangkat. Ini tidak keluar ke musalla pada hari raya Idul Fitri sampai atau hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan beberapa biji kurma. Ya, Nabi sarapan dulu sebelum berangkat sholat Id. Makan dulu beberapa biji ya kurma. Ini yang dilakukan oleh Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ta'khiru akli yaumul adha tayakula min udhiyatihi. Adapun kalau hari raya Idul Adha, maka sunnahnya diakhirkan makannya. Ya, jangan makan dulu sebelum berangkat. Ya, nanti kalau pulang, bahkan ada yang mengatakan nanti ya daging kurbannya yang dimakan, ya. Mungkin ini bisa lapar ya. Ya. Ya, enggak kuat, ya. Tapi paling tidak nanti pulanglah. Ya, nanti pulang dari sholat Idul Adha baru makan. Ya, baru makan itu sunnahnya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir yang berkaitan masalah amalan di hari raya Idul Adha ini ya, atau hari raya Idul Fitri, mukhalafatut tariq, ya menempuh jalan yang berbeda, ya jadi jalan yang dilewati ketika berangkat nanti kalau pulang lain lagi jalan, ya jalannya ini kalau memang banyak lorong-lorong yang bisa dilewati, ya bisa dilewati, tapi kalau tidak ada jalan poros saja, enggak ada yang jalur lain yang bisa dilewati, ya apa boleh buat, ya tapi kalau ada jalur ya yang bisa dilewati ketika berangkat lain nanti yang dilewati ketika pulang, kalau mungkin agak jauh ya, maka enggak ada masalah, ya ya itu sunnah, ya sunnahnya mukhalafatut tariq, jadi jalur yang dilewati berangkat berbeda nanti dengan jalur yang dilewati ketika sudah pulang. An Jabirin qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda kana yaum Idin khalafa at-tariq. Ya, dari Jabir radhiyallahu anhu. Ya. Beliau bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu, ya, kana, ya, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu Nabi. Ini menggunakan kata kana. Kana dalam bahasa Arab itu menunjukkan makna istimrar, berketerusan. Ini terus-terus Nabi lakukan perkara ini. Kalau berangkat lain jalurnya, pulang lain lagi jalur yang dilewati, ya, yang dilewati. Sama dengan hadis tadi yang pertama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat ke tempat Id sampai Nabi memakan beberapa biji kurma. Artinya memang rutin dilakukan oleh Nabi ini setiap tahun, ya, setiap tahunnya. Ini memang rutin dilakukan oleh Nabi, ya, setiap tahunnya. Baik, ya. Faedah ilmu yang bisa kita ambil juga jamaah sekalian, ya, dari beberapa hadis yang kita baca ini, ya, bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum itu menyebarkan ilmu, ya. Jadi mereka betul-betul meneliti, mencermati apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya. Bagaimana Ibnu Abbas menceritakan Nabi itu di hari raya, ya, pakaiannya, pakaian yang seperti ini. Sahabat yang lain menceritakan lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia makan dulu sebelum berangkat salat Idul Fitri. Ya, ya, sahabat yang lain lagi menceritakan Nabi tidak makan sampai pulang. Ya, di hari Idul Adha. Ya, diceritakan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jalur yang beliau lewati ketika berangkat dan ketika beliau pulang itu berbeda. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu betul-betul mencermati, mengamati apa yang dilakukan oleh Nabi, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mereka sampaikan, ya, sebagai ilmu terhadap sahabat yang lain, ya, dan kaum muslimin yang datang setelah mereka, ya, setelah mereka. Taibah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini cukup, ya, pembahasan kita pada hari ini, kajian kita berkaitan masalah salatul idain, insyaallah taala, ya. Pembahasan berikutnya berkaitan masalah salatul khauf. Ya, salat khauf, ya, salat yang disyariatkan dengan bentuk, dengan kaifiah dan tata cara tersendiri, ya, itu salat khauf, ya, salat yang disyariatkan ketika terjadi khauf, ya, takut karena perang. Ya, dalam suasana perang tetap juga dilakukan salat itu secara berjamaah walaupun kaifiahnya, ya, tata caranya, ya, ada khusus, ya, ada khusus tata cara, ya, salat dalam peperangan yang dinamakan dan disilakan dengan salat khauf. Baik, ikhwan ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukup demikian kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.